Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas sirah para khulafa ar-rasyidin, di mana kita masih membahas bagaimana kehidupan perikehidupan dari khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana proses penumpasan gerakan nabi palsu yang dipimpin oleh Musailimah al-Kadzdzab, di mana Musailimah al-Kadzdzab akhirnya berhasil dibunuh ya, dibunuh oleh Wahsy, mantan budaknya Jubair bin Mut'im atau Al-Mut'im bin Adi, yang menombak ya Musailimah al-Kadzdzab sampai meninggal dunia, sampai mati, kemudian dibunuh dia ya, oleh Abu Dujanah, dipenggal kepalanya oleh Abu Dujanah. Jadi Musailimah akhirnya berhasil ditumpas. Namun di balik penumpasan tersebut ya, banyak di antara para sahabat penghafal Al-Qur'an yang gugur. Jadi sekitar 500 orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai qurra itu gugur di Yamamah. Oleh karena itulah ya, Abu Bakar Siddiq kemudian mengambil keputusan untuk membuat salinan Al-Qur'an yang sebelumnya tidak ada. Ya, jadi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu tidak dibukukan. Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan dengan lebih mendetail bagaimana Al-Qur'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diputuskan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk dikumpulkan di dalam satu mushaf atau di dalam satu buku. Baik. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Usulun fit Tafsir bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, penyandaran kepada hafalan itu lebih banyak daripada penyandaran pada tulisan. Jadi di masa Nabi alaihi salatu wasallam, Al-Qur'an itu lebih banyak dihafalkan, bukan ditulis. Ada beberapa sebab yang menjadi latar belakang kenapa Al-Qur'an itu lebih banyak dihafal daripada ditulis. Yang pertama, dari kondisinya para sahabat ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan hafalan. Jadi bangsa Arab ketika itu terbiasa menghafal, hafalannya sangat kuat. Sehingga tidak dibutuhkan untuk menyalin Al-Qur'an tersebut dalam bentuk tulisan. Ya, karena mereka memiliki hafalan yang sangat sangat kuat. Kemudian penyebab yang kedua, barakallahu fikum, kenapa di masa Nabi alaihi salatu wasallam tidak terjadi atau sedikit sekali dilakukan penulisan Al-Qur'an? Karena memang sedikit orang yang bisa membaca tulis ketika itu. Ya, budaya baca dan tulis itu bukan suatu budaya yang yang tersebar atau budaya yang atau kondisi yang banyak ditemukan di bangsa Arab, enggak. Mereka disebut sebagai umat yang ummi atau bangsa yang ummi yang tidak mengenal tulis dan baca. Ya, jadi sangat sedikit di antara mereka yang bisa membaca dan menulis. Mungkin kita ingat ya di dalam sirah An-Nabawiyah ketika perang Badar, Nabi SAW berhasil menawan beberapa orang Quraisy. Maka di antara mereka ada yang menebus diri mereka dengan cara apa? Ya, sebagiannya dengan cara memberikan atau membayarkan sejumlah harta, sebagiannya lagi ditebus dengan cara mengajarkan ya kaum muslimin membaca dan menulis. Nah, ini menunjukkan bahwa memang membaca dan menulis ketika itu bukan menjadi tradisinya bangsa Arab. Mereka lebih banyak menghafal. Ya, demikian juga sarana ketika itu ya, tidak seperti sarana di belakangan hari, sarana tulis menulis seperti tinta, kertas ya. Sehingga orang dahulu menulisnya ya sembarangan saja, di media apa saja yang mereka temukan. Ya, ada yang menuliskannya di pelepah kurma, ada yang menuliskan Al-Qur'an itu di potongan kulit, di permukaan batu, ya, atau di tulang unta, ya. Jadi apa yang mereka bisa temukan untuk menuliskan Al-Qur'an, mereka tulis. Ya, belum ada lembaran-lembaran kertas. Nah, ketika itu jumlah penghafal Qur'an sangat banyak di masa Nabi SAW. Dalam Sahih Al-Bukhari, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dahulu Nabi SAW ya, mengutus kepada Ri'il dan Zakwan, para penghafal Al-Qur'an. Ya. Jadi, tragedi kita masih ingat, Bi'ir Ma'unah, ya, kita flashback lagi di masa Nabi SAW, terjadi sebuah tragedi yang bernama tragedi Bi'ir Ma'unah. Itu ketika Ri'il dan Zakwan meminta agar Nabi SAW mengirimkan orang-orang yang bisa mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Maka Nabi SAW mengirimkan sekitar 70 qurra, 70 orang penghafal Al-Quran. Ya, tapi kemudian dibunuh oleh mereka. Ya, kemudian dibunuh oleh Ri'il dan Zakwan, yang membuat kemudian Nabi SAW melakukan kunut nazilah. Ya, nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa penghafal Al-Quran itu sangat banyak di masa Nabi SAW, sehingga tidak memerlukan adanya lembaran-lembaran mushaf. Semuanya ada di dalam hati mereka. Ya, nah, di kalangan para sahabat sendiri, pasca terbunuhnya 70 orang Qurra, masih banyak di antara mereka ya yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Di antaranya para Khulafa Ar-Rasyidin, 4 khalifah. Mereka ini adalah para penghafal Al-Quran. Ya, demikian juga Abdullah ibn Mas'ud. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana dia diturunkan, maka hendaknya dia membaca ala kiraati ya ibnu ummi abd. Ya, hendaknya dia mengikuti bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, mengikuti bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Demikian juga Salim, maula Abu Hudzaifah, maulanya Abi Hudzaifah. Ya, ini juga direkomendasi oleh Nabi SAW, hafalan Qur'annya. Demikian juga Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab. Ini juga sahabat Rasulullah SAW yang dikenal sebagai penghafal Al-Qur'an. Demikian juga Mu'ad bin Jabal, ya, yang diutus oleh Nabi SAW untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang Yaman. Kemudian Zaid bin Thabit dan Abu Darda radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi masih banyak para penghafal Al-Quran ketika itu, sehingga tidak diperlukan untuk menulisnya dalam satu mushaf. Maka setelah peristiwa Yamamah ini, ketika banyak orang penghafal Al-Quran yang meninggal dunia dalam peristiwa penumpasan Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab, ya, mulailah proses penyusunan Al-Quran tersebut. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Usul Fi Tafsir, kata beliau, tingkatan yang kedua atau tahapan yang kedua, ini tahapan yang pertama itu di masa Nabi SAW tadi ya, dengan menghafalkannya. Adapun di tahapan yang kedua, yaitu fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu fi sanati thaniyata asyarah minal hijrah. Ya, tahapan yang kedua terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun ke-12 Hijriah. Wa sababuhu annahu qutila fi waqatil yamamah adadun kabir minal qura. Sebabnya, sebab tahapan yang kedua ini, ini penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq, adalah terbunuhnya ya sejumlah besar para qura, para penghafal Al-Quran di Waqatil Yamamah, pada peristiwa perang Yamamah. Minhum Salim maula Abi Hudzaifah, ya, ahadun min man amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi akhdhi al-Qur'an minhum. Di antara yang terbunuh adalah Salim, maulanya Abu Hudzaifah. Ya, bekas budaknya Abu Hudzaifah. Dan beliau adalah salah seorang yang Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mengambil Al-Quran darinya. Fa'amara Abu Bakar radhiyallahu anhu bijam'ihi li'alla yadhi. Ya. Maka Nabi Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan untuk untuk mengumpulkan Al-Qur'an ya agar Al-Qur'an tersebut tidak hilang. Ya, banyak yang meninggal dunia sehingga tidak hilang. Nah, yang mengusulkannya siapa kepada Abu Bakar As-Siddiq? Yang mengusulkannya adalah Umar Mukhattab. Jadi ini adalah inisiatif dari Umar. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan anna Umar bin Khattab asyara ala Abi Bakar radhiyallahu anhuma bijam'il Qur'ani ba'da waqatil yamamah. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dia mengisyaratkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan Al-Qur'an setelah peristiwa Al-Yamamah. Fatawaqqafa tawarru'an, maka awal mulanya ya Abu Bakar tidak mau melakukannya karena warok, khawatir terjatuh pada perbuatan dosa yang demikian tidak dilakukan di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ini awalnya Abu Bakar berhati-hati sekali orangnya, ya. Ya, dia tidak ingin melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Ya. Falam yazal Umar yuraji'uhu hatta syarahallahu sadra Abi Bakar lidzalik. Maka ketika awalnya Abu Bakar menolak, enggak mau beliau melaksanakan ide pengumpulan Al-Qur'an tersebut. Lalu kemudian ya Umar radhiyallahu anhu kembali mengulang-ulang ide tersebut, "Ayo Abu Bakar, ya kita membutuhkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ya, banyak orang yang terbunuh, banyak dari para qurra yang terbunuh, kita membutuhkan ya keberadaan mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an yang terkumpul dalam satu buku." Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya diberikan kelapangan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq untuk melaksanakan ide dari Umar bin Khattab tadi. Ini menunjukkan bahwa memang Umar bin Khattab ini senantiasa mengawal Abu Bakar, ya. Beliau senantiasa berada di samping Abu Bakar, menemani Abu Bakar, memberikan ide-ide, usulan-usulan ya kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Qala fa arsala ila Zaid ibn Thabit fa atah. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim utusan untuk memanggil Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit ya ini adalah salah seorang juru tulisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bedakan dengan Zaid ibn Harithah. Ya. Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Zaid bin Thabit ini Al-Ansari. Zaid bin Thabit Al-Ansari. Beliau adalah salah seorang sahabat dari Ansar. Ya, yang memang di masa Nabi alaihi salatu wasallam beliau salah seorang dari juru tulis atau sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mempelajari ya bahasa Ibrani ya. Yang kemudian dia beliau pelajari hanya dalam waktu beberapa hari saja. Ya, dalam sebagian riwayat 10 hari, dalam sebagian riwayat dikatakan 2 pekan mempelajari bahasa Ibrani ya. Ya, Zaid bin Thabit ini dikenal dengan kecerdasannya dan masih muda, relatif masih muda usianya. Menjadi sekretaris atau juru tulisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ila Zaid bin Thabit fa ata. Maka Abu Bakar mengirimkan utusan kepada Zaid, kemudian Zaid pun mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Wa indahu Umar. Dan ketika itu di sisi Abu Bakar As-Siddiq ada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Umar radhiyallahu anhu senantiasa mendampingi Abu Bakar sebagaimana kita jelaskan tadi. Faqala lahu Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun mengatakan kepada Zaid ibn Thabit, innaka rajulun syabun akilun la natahimuk. Ya. Kata beliau, sesungguhnya engkau wahai Zaid adalah seorang pemuda yang cerdas. Kami tidak meragukanmu sedikit pun. Ya. Faqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dahulu engkau wahai Zaid, kata Abu Bakar, dan dahulu engkau wahai Zaid adalah salah seorang penulis wahyunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Thabit ini menulis wahyu dari Rasul wahyunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang juru tulis wahyu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya beberapa juru tulis wahyu ya yang menuliskan wahyu. Di antaranya Zaid bin Thabit, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini adalah juru tulisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Bakar, ya, engkau dulu adalah juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba al-Qur'an fajma'hu. Maka engkau carilah, kumpulkan Al-Qur'an, carilah Al-Qur'an dan kumpulkanlah. Demikian perintah dari Abu Bakar Siddiq kepada Zaid, ya. Kau cari Al-Qur'an semuanya lalu kumpulkanlah. Qala, kemudian Zaid mengatakan, fatatabba'tul Qur'ana wa ajma'uhu ya minal asabi wal khafi wa suduri rijal. Maka aku pun mulai mencari-cari Al-Qur'an dan mengumpulkannya. Ya, baik itu yang tertulis dalam pelepah kurma atau yang tertulis dalam lembaran-lembaran kulit atau yang terdapat di dada-dada manusia. Artinya dari hafalan-hafalan manusia. Jadi semua Al-Qur'an itu dikumpulkan oleh Zaid ibn Thabit menjadi satu mushaf. Ya. Fakarat, kemudian setelah Zaid ibn Thabit ya mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf, ada satu mushaf ya diserahkanlah ke Abu Bakar Siddiq. Fakanat as-suhuf inda Abi Bakar hatta tawaffahu Allah. Ya. Maka lembaran-lembaran yang ditulis oleh Zaid tadi, ya, lembaran Al-Qur'an atau mushaf yang pertama yang ditulis oleh sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu ya diserahkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hatta tawaffahu Allah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Jadi mushaf tersebut ya selalu dipegang oleh Abu Bakar sampai beliau wafat. Thumma inda Umar ya hayatahu, kemudian dipegang oleh Umar selama beliau hidup. Thumma inda Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, kemudian mushaf tersebut dipegang oleh Hafsah putrinya Umar radhiyallahu anhuma. Jadi diwariskan secara turun-temurun. Yang pertama apa? Abu Bakar. Abu Bakar meninggal ya, mushafnya diambil oleh Umar, kemudian Umar meninggal ya dipegang oleh Hafsah. Nah, nanti kita akan sampai pada fase yang ketiga dari pengumpulan Al-Qur'an, yakni di masanya Utsman bin Affan. Ya, di masa Utsman bin Affan dilakukan kembali pengumpulan Al-Qur'an. Namun sebabnya berbeda. Kalau di masanya Abu Bakar As-Siddiq barakallahu fikum, ya Qur'an itu dikumpulkan atau Qur'an itu ditulis karena banyak di antara penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam pertempuran Yamamah. Ya. Ini sebab pengumpulan Al-Qur'an di masa Abu Bakar. Nanti di masanya Utsman sebabnya berbeda lagi. Bukan karena banyaknya orang yang meninggal dunia dalam pertempuran, namun karena Al-Qur'an ini sudah tersebar luas ke segala penjuru. Dan ketika itu ada perbedaan-perbedaan pembacaan. Ya, ketika Al-Qur'an, ketika Azerbaijan berhasil, Azerbaijan ditaklukkan oleh kaum muslimin, Armenia berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya, kemudian negeri-negeri Persia berhasil dibuka oleh kaum muslimin. Banyak orang-orang yang baru masuk Islam ingin belajar Al-Qur'an namun kemudian mendapati perbedaan-perbedaan qiraah. Ya, perbedaan-perbedaan bacaan ketika itu. Maka kemudian Utsman ibn Affan membentuk suatu tim yang di sana ada Zaid ibn Thabit juga terlibat, ya, kemudian membuat Quran standar yang sampai sekarang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Ya, inilah tahapan-tahapan pengumpulan Al-Qur'an, di antaranya di masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan memerintahkan Zaid ibn Thabit untuk membuat mushaf dari dengan mengumpulkan seluruh bacaan yang ada. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, mungkin ada yang bertanya, gimana sih bentuk mushaf awal ya? Seperti ini ya. Ini saya tampilkan yang sedang tampil di layar antum. Ya, di layar kaca antum. Masyaallah. Ya, ini adalah manuskrip Al-Qur'an yang tersimpan di Museum Birmingham, Inggris. Ya, silakan dilihat di layar. Ya, ini apa namanya, khotnya khot Hijaz. Khot Hijaz ini khot yang dipakai di Mekah dan Madinah. Ya, di Mekah dan Madinah. Seperti itulah kira-kira tulisan atau lembaran Al-Quran di awal-awal Islam. Ya, karena ini setelah diuji karbon, ya, maka diperkirakan dia, ya, jadi ada salah satu metode ilmiah untuk mengetahui berapa usia suatu benda, ya, bisa jadi itu prasasti atau manuskrip atau yang semisalnya, itu ada namanya uji radiokarbon, ya. Maka diperkirakan bahwa lembaran ini ditulis di awal di abad pertama Hijriah, ya, di awal abad pertama Hijriah, sekitar tahun 25 Hijriah ditulis. Nah, 25 Hijriah berarti di masa Utsman, ya. Nah, seperti inilah kira-kira Al-Quran yang ditulis di awal-awal Islam. Ya, pertanyaannya, antum bisa baca nggak? Ya, zaman dulu itu, ya, nggak ada titik, nggak ada harokat, ya, beda dengan mushaf di masa kita. Jadi mereka, yakni orang-orang Arab, dia bisa membaca tulisan tersebut walaupun tidak ada titik. Jadi membedakan antara ha, jim, dan ho, ya, itu mereka bisa walaupun tidak ada titiknya. Tapi setelah banyak orang-orang ajam, orang-orang non-Arab yang masuk Islam, baru diberi titik, bahkan diberi harokat. Ya. Nah, sekarang coba tebak yang di sebelah kiri itu, yang setelah garis, ada garis itu, ya, karena ada garis, ya, ya, ini ada garis. Ini ada garis. Ada yang bisa baca nggak ini surat apa ini? Ya, yang di bawah garis ini surat apa? Kakak bisa nggak bacanya, Kak? Ya, nggak ada titiknya itu, ya. Ya, itu surat Toha, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang sudah di transkrip dibandingkan dengan Al-Quran di masa kita. Yang kanan itu manuskrip, yang kiri itu Al-Quran di masa kita, betul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya, Bismillahirrahmanirrahimnya nggak ada titik sama sekali tuh, lihat. Ya, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Iya, susah karena nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Illa tazkiratan lima yakhsha. Ya, nah, ini gambaran mushaf yang ditulis di awal-awal di masa para khulafa ar-rasyidin. Baik. Berarti gimana lembarannya? Tebal, ya. Nah, ini yang masih yang kita dapati termasuk manuskrip awal, ya. Ini namanya manuskrip Samarkand. Samarkand, ya. Manuskrip Samarkand. Nah, ini termasuk mushaf awal di awal Islam. Ya, cuma wallahu ta'ala alam, sepertinya bukan ditulis di masa siapa? Utsman, enggak, setelahnya ini. Kenapa? Karena khotnya menggunakan khot Kufi. Khot Kufi ini dari Kufah, dari Baghdad. Berarti setelah Baghdad ditaklukkan. Ya, setelah Irak ditaklukkan. Ya. Jadi tebal. Ya, kalau antum mau baca Quran, baca Qurannya tebal. Kalau sekarang nih alhamdulillah cuma bawa ya HP aja udah bisa, ya. Dengan HP kita sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, gambaran dari mushaf di awal-awal Islam. Baik, itu kan tadi ijtihadnya Abu Bakar, ijtihadnya Umar awalnya, ya, inisiatif dari Umar kemudian direalisasi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana tanggapan para sahabat terhadap proses pengumpulan Al-Qur'an? Apakah mereka ada yang menentang keputusan Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran? Ternyata tidak ada. Ya, sekarang kan kaum muslimin ketika itu sepakat, ya. Mereka bersepakat dengan apa yang diputuskan oleh Abu Bakar Siddiq dengan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di akhir pembahasan, waqad wafaqal muslimuna Abu Bakar ala dzalika, ya, wa'aduhu min hasanatihi. dan kaum muslimin saat itu ya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Enggak ada yang memprotes keputusannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berarti ini apa? Ijma ya. Ijma kaum muslimin ya menyetujui pengumpulan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Hatta qala Ali radhiyallahu anhu ya a'dhamun nasi fi masahif ajran Abu Bakar. Bahkan sampai dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat yang paling besar jasanya, paling besar pahalanya terhadap mushaf Al-Qur'an ini adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena beliaulah yang memutuskan pertama kali untuk apa? Menulis Al-Qur'an. Walaupun idenya dari Umar, akan tetapi yang mengeksekusi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang memanggil Zaid ibn Thabit untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ya. Rahmatullahi ala Abi Bakar huwa awalu man jama'a kitaballah. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Bakar karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kitabullah. Ya, demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses pengumpulan Al-Qur'an di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kifilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas bagaimana penaklukan-penaklukan negeri-negeri, ya, penaklukan negeri-negeri di masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di pertemuan yang akan datang insyaallah pada hari Senin bismillah taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi semua dan semoga kita bisa meneladani ya perjuangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan kontribusi mereka yang luar biasa kepada Islam dan muslimin. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.